Mas Heri. Duh, suami kok senengannya di dalam saja. Sini tuh, aduh, ini tolong-tolong pegangan kaca ini cepet-cepet. Mas Heri, bagaimana cepet-cepet? Nih, nih. Apa-apa, eh. Saya ini mau pasang sanggul, cepet ini, cepet pegangan kaca ini. Itu kamu pakai sanggul kok besar kayak setirnya Bimo itu ya, Mas Heri? Orang wanita itu sanggulnya kalau kecil itu enggak cantik. Sanggul yang besar ini cantik. Pergi berias ada 8 jam. Itu kolam kamar mandi itu kamu apain kok jadi hitam semua gitu? Nah, enggak apa-apa, saya mandi tuh, saya mandi. Mandi itu pakai apa itu namanya ciduk, jangan nyemplung sama orangnya gitu. Cepet-cepet ini waktunya, sebentar lagi saya ketinggalan bis. Ketinggalan bis, bis berani ninggal kamu tuh bis enggak selamat apa ya apa? Setahun sekali kita kan harus ke orang tua, aduh mas. Ini. Setahun sekali ke orang tua, aku jadi suamimu sudah ada 6 tahun kok belum tahu mertuaku itu yang mana? Ya nanti ini, hari raya ini. Aku gak ikut. Apa mas? Sibuk. Loh, kok jadi sibuk? Urusan bes. Bes apa itu? Bes apa itu? Besenis. Siapa itu? Loh, besenis kok siapa ya? Anak mana? Loh kok besenis anak mana? Loh. Bisnis. Oh, nis. Nah, kok nis? Bisnis. Bisnis. Ayo. Usaha itu, dagang. Ini mau ke Hong Kong kirim saya. Ke Hong Kong kirim apa? Pete. Ke Hong Kong kok kirim pete dulu? Loh, kenapa sih Hong Kong enggak ada pete? Lah masa pete dikirim di sana? Dari pete bomploi semua sendiri. Semua sendiri, semua cepat. Aduh, mas. Sudah. Saya mau ke orang tua saya. Ayo, antarkan. Sudah, kamu sudah cakep, sudah. Lah ya, antarkan. Enggak usah. Kok enggak usah? Saya masih, kalau mau habis 3 hari yang akan datang. Loh? Saya ambil cuti kantor. Kalau sekarang enggak bisa, kalau mau minggat, minggat tau sendiri sana. Aku ini kan istrimu toh mas. Lah yang ngomong musuhku siapa? Kalau istri pergi itu, kan suami itu harus mengikuti. Kalau istrinya cantik. Nah itu terang. Kalau jelek gitu ya malu dong saya. Ini orang lain sudah mengatakan Heri itu enggak normal apa ngawini orang kok kayak gitu. Yang mengatakan itu siapa? Semua, siapa, semua. Semua mengatakan aku jelek gitu. Kamu itu enggak jelek. Nah. Remuk kamu tahu enggak? Ini kan gara-gara saya kesasar ke pabrik kaos ini jadi dapat kamu. Yang kerja di pabrik kaos itu siapa, mas? Wenci. Ayo cepet salin. Salin apa? Celana sudah mbok juali semua kok salin. Pokoknya saya harus diantarkan sampai ke orang tua saya. Biar enggak diantar aman kamu. Kok aman? Tega ya? Saya berangkat sendiri tega. Oh, sudah lama. Loh, jadi enggak cinta? Sama siapa? Sama aku. Loh, kamu itu jadi kurang akal apa? Lah aku mencintai kamu itu, waduh, lalu kamu itu ditinjau dari segi apa? Namanya istri itu kan harus dicintai, Thomas. Nah itu kalau istrinya itu sempurna. Lah aku? Oh, kamu macet gitu ya, haru-haruan. Eh, ini kalau enggak gara-gara terlanjur aku kamu perkosa enggak jadi ya, tahu enggak kamu? Jangan ngomong yang sembarangan. Benci ya. Pokoknya saya diantar. Oh istri enggak pernah senyum. Setiap hari itu kan senyum aku. Bukan senyum itu kumat gendengmu tahu enggak? Ini kan didengar tetangga kanan kiri enggak baik toh. Kalau didengar orang semua sudah tahu jadi mana. Ya pokoknya aku sama kamu itu rasanya waduh istri enggak pernah tunduk sama suami. Sama cuci-cuci piring segalanya saya. Nah itu kan harus timbal balik toh mas. Apa-apa minta babu saja 6. Kamu itu sama babu kok terapas sih kenapa? Babu muda cemburu, tua katanya lekas mati. Kamu sendiri enggak ingat kalau kamu bekas babu. Buka rahasia, buka rahasia. Bukan buka rahasia, ini lembaran sejarah hidup lama. Cuman gara-gara aku mbok bawa sisa-sisa itu jadi tak kawin. Lah kok mau? Mau enak. Pulang aja sana. Kok pulang? Kalau aku diganggu orang bagaimana? Nah, ini mulai besar kepala, mulai enggak tahu diri. Kok orang berani ganggu kamu ini milik enggak selamat apa ya apa? Kamu tuh biar dilepas semut ngerubung kamu jangan enggak berani tahu enggak? Kecakepan. Takut. Loh, kok takut sama siapa? Kalau naik sepur itu nanti aduh pepet-pepetan dulu saya itu takut dipepet. Yang mepet kamu yang takut. Yang mepet kamu yang takut kalau ketularan jelek tahu enggak? Menghina terus-terusan menghina. Ada udang di balik batu ya. Lah udangnya udang itu enggak dibalik batu. Dibalik. Udang itu selamanya dibalik rempeyek, itu yang beras. Oh, jadi istri kok enggak pernah akur sama suami. Coba kamu masak saja untuk suami sudah enggak benar ya. Dendam kamu. Masak yang mana? Nah, itu masak cingur masih ada giginya kamu masak. Ngerti cingur enggak kamu? Mulutnya sapi itu loh. Oh iya tahu. Itu kan diiris-iris kecil. Uh-uh. Kok masih giginya ada kamu masak? Setiap mau tak makan meringis. Karuan aku mbok duit sama sapi. Ayah sorry. Sorry, saya enggak ada sorry bagimu. Sorryku sudah habis. Enggak, pokoknya saya diantar tuh Mas Dumas ini, Pak. Enggak mau, kalau mau ya berangkat atau kalau enggak sudah sana. Kamu pergi untuk berapa lama? 3 hari. Nah, sudah mulai enggak baik kan sama suami? Nah, cuma 3 hari tuh Mas, apakah? 3 hari saya akan mengendaki kalau perlu pergi setahun, ya kan bilang gitu. Nah, 3 hari buat apa? Aku pengen pisah sama kamu kok angel. Oh, sudah enggak seneng sama saya ya? Sudah enggak seneng? Sudah lama. Hanya kamu saja yang dablek, tahu enggak? Oh, kalau gitu cerai saja Mas, cerai. Aku enggak kuat. Apa, minta apa? Cerai. Nah, itu enggak mungkin. Loh, kok enggak mungkin? Nah, bagaimana cerai kalau kawin resmi aja belum? Kamu sama saya kan ketangkep hansip. Dah, pokoknya saya mau pergi. Pergi aja sana. Sudah rela. Waduh. Nanti kalau saya tinggal enggak nangis. Waduh, aman rumah tangga ini kalau mau tinggal. Maling-maling sudah enggak ada. Mas. Apa sayang? Kan gitu. Ini sudah tak paksa kok. Cium dong Mas. Apa? Cium. Nehi. Sama istrinya kalau enggak mau nyium itu bagaimana sih Mas ini? Saya dulu kan ngomong kawin ya kawin, tapi ciuman tidak, saya kan begitu. Kalau saya nanti dicium orang-orang bagaimana? Nah, karuan. Loh. Berani nyium kamu 3 kali tak bayar 3 juta orang, tahu enggak? Kamu jangan lagi kok dijual mahal, diobral angel. Aku pergi. Apa? Aku pergi. Oh, minggat toh. Ini suami bagaimana sih? Minta uangnya. Untuk apa? Oleh-oleh. Terus untuk apa lagi? Ya, untuk beli es. Yang lain untuk apa? Untuk kendaraan. Kendaraan dong, Mas. Kamu mau naik apa? Naik. Bis? Anu gak enak. Spur. Wah, terlalu lama gak enak, gremet. Naik sapi sana karuan lu. Naik apa-apa kok enggak mau. Aku ingin naik plane. Kamu itu naik apa saja itu bebas. Naik sepur ya enggak bayar. Naik bis ya enggak bayar. Bapak orang-orang ngerti, khusus untuk orang enggak normal enggak bayar segala hal enggak. Jadi aku enggak normal gitu. Jadi pakai kamu tuh beli apa aja enggak pakai uang enggak apa-apa. Udah sana, pergi ya. Loh, pakaianmu bawain semua sana. Loh kok dibawa semua? Loh kamu tuh mau untuk 3 hari. Loh 3 hari masa pakaian 10 lemari dibawa semua itu loh. 10 lemari apa? Nah itu yang di belakang. Oh itu isinya triplek semua. Begini, tapi walaupun bagaimana sayang, aku tetap mencintaimu. Lah sadar gitu kok. Banggalah saya sebagai seorang suami. Betul. Memiliki seorang istri yang wajahnya tidak ada yang menyamai. Betul Mas, betul. Wajah seperti kamu Susi, tidak sembarang kota ada. Betul itu betul Mas, fakta. Tahun 76 ini model seperti kamu sudah tidak keluar lagi. Sudah habis. Kamu itu eksembling Cilacap, tahu enggak? Kok seperti mobil saja? Bagaimana aku tidak bangga sebagai seorang istri pinter nyanyi. Lihat mulut saja sudah ketahuan. Mulutmu juga, waduh, mulut kok kayak gitu, lebar tidak lebar. Mungil ya? Mungil tidak mungil. Apa? Bibirnya lagi. Kenapa Mas? Kok bisa meletek semua gitu ya? Ini bibir namanya gelimah merekah. Matanya, aduh Susiku sayang. Redup. Mata yang setiap dilirikkan pemuda tergiur. Mata yang setiap dilancarkan lelaki semuanya katut. Iya loh. Betul-betul kamu memiliki mata maling yang tidak usah di. Oh mata maling, sudah aku berangkat. Berangkat ya sayang ya. Nggak titip salam. Salamku untuk orang-orang kampung semuanya. Duh, orang tuaku? Nah orang roh ya, belum tahu ya. Wah yang kesana tuh dong Mas. Oh enggak usah Mas ini saya. Hanya kalau sewaktu-waktu orang tuamu mati, berilah tahu saya. Ngancam ya, ngancam. Apa? Ngancam. Tidak ngancam, berdoa. Mendoakan orang tuaku mati gitu. Oh enggak, kalau kamu sih matinya angel. Pulang. Pamit dong sama, jangan lama-lama ya Susi ya. Enggak, cuma 3 hari. 3 hari tepat ya. Aku 3 hari itu sudah enggak kuat kok. Ingin cepet pulang. Kok enggak kuat rasanya? Alah ngeri. Biasanya tidur itu berduaan. Sekarang bertiga. Kembali dari orang tuamu, kelakuanmu seperti biasanya harus hilang. Kamu tidur enggak boleh ngorok lagi ya Susi ya. Yang ngorok terus apa? Ayo pamit sini sama suami. Mas. Apa sayang? Aku mau pergi Mas. Pergilah Susi. Doakan ya Mas ya. Semoga ketubruk mobil. Seharusnya. Masa istri pergi suami tidak berdoa. Saya doakan semoga kau mau selamat. Ya Mas. Sampaikan salam saya untuk kedua orang tuamu. Nanti saya sampaikan. Bahwa aku tidak bisa datang pada hari ini. Ya Mas. Katakan 3 hari lagi saya menyusul ya Susi ya. Betul ya Mas ya. Ya. Aku budal ya. Budal loh sayang. Hati-hati ya. Jangan pergi-pergi loh Mas ya kalau saya tinggal ya. Enggak. Nanti ada wanita kesini bagaimana? Loh, tentu saya tolak. Nah. Saya akan marah kepada wanita yang datang di sini kalau kamu tidak. Iya. Saya akan mencaci maki dia yang datang ke sini tidak menginap. Itu yang penting. Kalau menginap biar. Loh, ini enggak jujur lagi. Iya ya. Dah Mas. Dah. Dah say. Dah say. Dahsyat. Bukan dah. Pergi istri jelek tapi ya lumayan kok kesian saya sama istri saya. Mudah-mudahan selamat. Ini mobil siapa ini? Oh mari. Oh iya. Oh Esther. Ya ampun Esther. Kapan ngecek ngecek ngecek ngecek ngecek ngecek ngecek ngecek ngecek ngecek ngecek ngecek ngecek. Waduh kamu kok pinter muter-muter. Aduh berapa tahun tidak ketemu Esther. Di mana kamu sekarang Esther? Biasa tuh keliling dunia tuh. Dunia? Itu loh. Kemana saja sih? Luar negeri. Oh iya. Daerah Eropa. Jepang. Iya. Tokyo. Kyoto. Hiroshima. Shimahiro. Yokohama. Hamayoko. Kamu sekarang ini penjual martabak. Maksudnya keliling, Mas. Kok jadi semua dibolak-balik saja? Barusan saja. Saya turun dari airport, Mas. Mana? Airport. Ah. Apa? Airport. Airport. Saya ngomong airport enggak bisa. Lah itu apa? Enggak teras. Jadi pengalamanmu setelah berkeliling dunia itu sampai di mana saja kamu? Sudah luar negeri? Mana sih? Yang sering sekali itu di Eropa, Mas. Oh, di daerah mana sana? Ya daerah Inggris, Jerman. Inggris itu mana sih? Inggris itu dekatnya Cirebon, Mas. Ya luar negeri, Mas. Oh iya. Jadi pengalamanmu berbahasa sana? Oh ngerti. Oh jadi kalau misalnya ada orang berbahasa Indonesia dan minta tolong kamu untuk di Inggris kan? Oh bisa. Nggak ngira dulu kamu nggak bisa loh Susi. 8 tahun tingkat 1, Mas. Apa itu kuliah? Oh, kamu itu kuliah apa endekos loh tadi? Oh jadi kamu pinter ya? Kalau misalnya bahasa Inggrisnya mengatakan jam 1? 1 o'clock. Oh ya cocok kalau memang o'clock itu. Jam 2? 2 o'clock. Kalau jam 3? 3 o'clock. Kalau jam rusak? O'clock. Kok jadi jam 3 o'clock? Itu bahasa sana ya? Sekarang kalau saya misalnya pidato bahasa Indonesia, karena ini di Inggris, tentunya kamu menginggriskan. Oh, mesti. Oh, iya. Boleh dicoba. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Ladies and gentlemen. Selamat malam. Good night. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Ladies and gentlemen. Saya merasa gembira sekali pertemuan pada malam ini betul-betul mengembirakan. Untuk itulah pada pertemuan malam ini, yang merupakan santai bersama pada kita bersama, pada suasana santai bersama ini, mudah-mudahan Anda sekalian turut bersantai dan bergembira untuk makan santapan yang kami sediakan, baik yang enak maupun yang tidak enak. Untuk itulah atas perhatian Anda sekalian, saya sebagai selaku panitia menyatakan rasa terima kasih kami yang setia. Terima kasih dan sekian. Bahasa Inggrisnya. Ladies and gentlemen, the dance carry you. And a tarus kirama layung and a nambau. Kepanjangan Mas. Satu saja bengong di peter segitu. Loh katanya kamu bisa bahasa Inggris. Iya bisa sedikit-sedikit soalnya aku pernah pacaran sama orang sana. Oh begitu. Setelah gagal sama pacarku, aku pacaran sama orang sana Mas. Oh jadi kamu sudah mengenal cinta. Lo mengerti. Apa sih cinta itu Esther? Cinta bagi Esther sepele. Oh iya. Apa sih arti cinta itu? Kalau gak ngerti cinta, percuma hidup. Misalnya ada seorang pria untuk menanggapi cintanya gadis lewat kode-kode rambut, kamu bisa? Tahu. Misalnya kamu pria. Ada gadis. Lagi kode rambut. Ya. Grehon ngerti. Oh, memang persis kamu. Yang kemarin menang persis kamu itu. Oh. Misalnya ada wanita sekarang, rambutnya di kelabang 2, yang satu ditaruh depan sebelah kiri. Itu gadis masih pelajar, engkau jangan mengganggu. Pinter. Iya. Kalau misalnya gadis itu di kelabang 1 dan satu ditaruh sebelah kanan, itu gadis masa pertunangan. Oh, kalau dua-duanya ditaruh depan, pernah konangan. Kalau rambutnya diure, itu diure teratur apa enggak teratur? Teratur. Itu biasanya habis keramas itu. Ya kalau yang tidak teratur? Yang gak teratur? Orang gila itu, Mas. Oh, begitu ya. Aku setelah pacaran sama orang Sarah. Ya apa, Esther? Orang parah. Cintanya sama Esther. Waduh, dari hati tembus sampai paru-paru. Karena dia menyintai aku. Waduh, waktu makan, Mas. Gak bisa tidur loh dia, Mas. Waktu makan? Waktu tidur gak bisa makan loh dia. Jadi waktu makan gak bisa tidur, waktu tidur gak bisa makan. Iya. Itu masih normal orang itu. Kalau tidur sama makan tuh sapi, tahu gak kamu? Kalau mau di tempat yang sepi-sepi, dia sering mengatakan, Esther, I love you. Jawabmu bagaimana? Yes. Di pojokan, Esther, I love you. Iya, iya, iya. Sampai jatuh itu loh, Mas. Gak teriak, adu-adu. Iya apa? I love you, I love you. Ya itu namanya orang kumat gendengnya itu. Jadi kamu juga sudah mengenal itu. Apa kamu tidak menolak setiap orang yang menggoda kamu? Loh, lihat-lihat. Kalau misalnya Mbak Mercy. Loh, biar mobil yang mengkilat ganggu sama Esther. Apa pernah? Sorry, gak ada waktu untuk cinta. Apa pernah terjadi begitu? Pernah. Kapan? Tadi pagi. Di mana? Ganggu aku di dekat itu, Blok M. Terus? Aku gak mau. Mbak Mercy. Bawa mobil yang mengkilat. Jawabmu? Aku gak mau, soalnya di tempat rame. Kalau di tempat sepi? Loh, biar sepi, biar tukang becak ya mau. Itu namanya kamu gak tahan harga. Tukang becak kan pekerjaannya. Loh, memang. Orangnya kan ya, yang penting bukan becaknya. Lalu? Genjotnya, Mas. Oh, baru itu. Yang penting genjotnya. Kawin sih itu sama pedalnya kopling itu, karuan. Jadi kamu sudah mengenal cinta? Mengerti. Apa sih cinta itu, Esther? Cinta. Mm-hmm. Yang suci atau yang murni? Oh, baiklah, yang suci saja. Oh, boleh. Saya ingin tahu suci tentang... Suci itu lain, murni itu lain. Yang suci? Soalnya murni sama suci kalau disamakan tidak cocok. Tentu saja lain. Yang murni sekarang? Murni, jadi ya suci. Tidak suci ya. Soalnya kalau dicampur tidak bagus. Tidak baik itu. Ya, yang suci saja. Suci. Jadi murni? Tidak. Suci toh? Suci, suci. Murni? Murni tidak usah saja, suci saja. Suci. Suci murni, selain loh, Mas. Lain, lain, lain. Suci saja nggak baik. Nggak baik. Murni saja. Nggak, nggak baik. Nah, yang suci saja dulu, kemudian yang murni. Soalnya campuran tuh nggak bagus. Iya, iya. Ya, suci dan murni coba. Suci yang murni. Iya, jadi iya. Ada. Tak kamplengi sekali kamu. Kamu nggak ngasih keterangan, cuma ngomel. Cinta bukanlah merupakan suatu sumber hidup. Tapi kehidupan tanpa menyentuh suatu cinta. Iya. Bagaikan malam yang tak berbintang. Terus. Cinta itu tidak dapat diraba, tetapi dapat diresapkan. Kalau cinta senangannya hanya meraba-raba. Iya. Itu namanya bukan cinta, Mas. Lalu? Tangan kurang ajar. Bahasa Inggris mengatakan love is blue. Bahwa cinta itu biru. Bahwa biru dalam arti keindahan. Keindahan. Kalau Mas? Loh, bahasa Inggris dalam pepatahnya sudah mengatakan tentang cinta. Apa? Green, green grass of home. Loh, bagaimana? Itu pepatah itu? Itu, iya, Inggris. Pepatah Jerman lain lagi. Apa itu? Showtime. Aduh, kok seperti di nightclub. Jadi kamu tentang cinta sudah paham. Soalnya setelah aku gagal sama pacarku. Iya, iya, iya. Aduh, rasanya dunia ini sepi. Sepi, Mas. Iya, iya. Harapamu apa sih? Ya, hampa. Daripada hidup menderita, yang lebih baik mati. Oh, jadi kamu? Aku datang ke sini, Mas. Aku ada keperluan, Mas. Boleh, boleh. Kenapa? Aku minta tolong. Iya. Dulu waktu aku pacaran sama pacarku, itu saling panas-panasan. Esther, iya. Kamu tak tinggal, nggak mungkin bisa cari laki-laki seperti aku. Aku digitukan. Loh, nggak terima. Betul. Jangan lagi wajah seperti engkau, Mas. Biar Esther kayak gini. Dalam tempo 5 menit laki-laki kalau nggak tertarik, tak lirik jangan panggil Eke. Waduh. Memang harus sombong begitu memang. Jangan lagi laki-laki macam engkau. Iya. Kemarin jemuran berapa ketarik aku? Kamu itu maling apa gadis? Maka itu Mas, saya datang ke sini sampai tak tolong sebab Mas jadi teman yang lama. Aku malu kalau sampai ketemu pacarku yang dulu aku. Jadi saling menyaing dengan pacarmu yang dulu. Enggak mungkin kamu laku, Esther. Ya itu apa bingungku, Mas? Lah dia sudah punya pacar lagi apa belum? Seingatku sudah. Loh, kalau kamu belum kan malu. Mas. Dikira kamu enggak laku. Ya itulah, Mas, aku enggak tolong. Padahal kamu itu untuk laku betul ya angel memang. Memang orang itu menentukan kecantikan wanita itu relatif. Misalnya Tony mengatakan Esther jelek. Nah, itu kamu jangan marah. Relatif bebas. Tapi Johnny tidak seperti Tony. Kalau Tony mengatakan kamu jelek, Johnny lain lagi. Apa? Tidak jelek, tapi helek. Loh, kan lain lagi. Lain, lain. Nah, kamu tidak usah khawatir dengan Johnny yang mengatakan helek. Bambang harapamu pemuda ketiga. Dia mengatakan Esther cantik. Loh, kan gitu. Relatif. Esther. Esther. Sebab apa Bambang mengatakan cantik? Kenapa? Sebab Bambang itu orang tidak normal, gitu. Jadi hanya orang-orang yang tidak normal yang mengatakan dirimu cantik. Mas jangan gitu, cobalah Mas. Kamu muter-muter gitu sih. Jadi kamu minta tolong saya itu apa? Uang? Udah mas. Kalau kamu minta uang, ngomong. Mau pinjam berapa ratus ribu? Aku bagiku uang gak penting mas. Nah, biar uang bertumpuk-tumpuk kalau hatiku sepi, hampa mas. Nah, kalau pengen rame pindah sana, tengah-tengah kota sana. Aku datang ke sini minta tolong mas. Apa sih? Pura-pura jadi pacarku. Sama siapa? Mas Heri. Aku mau pinjem. Karena kamu malu si pacarmu sudah punya pacar. Kamu belum minjem aku. Iya tolong. Kok bagus berapa? Mau nyewa berapa kamu sama aku? Tolonglah mas, gak kasihan sama aku. Kamu dengar gak kalau aku punya suami, istri? Ya sementara walaupun. Untung loh kamu ngomong istriku gak ada. Kalau ada, waduh bahaya itu. Itu kan gak umum. Nah, ya. Kalau itu pinjem. Nah, sekarang diumumkan kan. Jadi aku mau pinjem. Iya tolonglah. Untuk mau pamerkan. Ingat dulu waktu sekolah. Nah, iya. Yang bayar sekolah siapa? Jangan gitu. Iya iya. Waktu situ jatuh siapa yang nolong? Ya kamu. Nah, maka dari itu. Nah, iya. Kamu pulang. Nah, ya toh. Nah. Terus banyak orang ribut. Nah. Katanya kamu bawa spray. Loh. Siapa yang nolong? Kamu. Untung ada aku. Lah, ya. Hansipnya sungkan sama aku. Hansipnya pergi kamu tak amankan. Nah, aku sekarang ngalami kesukaran minta tolong sama kamu. Iya iya iya iya. Ini. Ya. Jadi di depan pacarmu nanti saya berbuat apa? Bila mana perlu, jangan pakai ngomong cium saya. Nah ini loh, yang saya paling pantangan ini saya. Kenapa pipiku kenapa? Pipimu, aduh kayak buntelnya semen gitu. Loh aku mencium kamu, bibirku kan tipis. Tolonglah, di depan pacarku nanti. Aku betul-betul ngaku pacarmu. Rayulah aku yang penuh kemesraan. Aku mesti memeluk kamu. Terang. Kamu ini gak cakep kamu gemuknya gini. Ini perutmu ini bagaimana kok mengembung ini? Oh, lihat musimnya. Kalau musim kemarau naik. Kalau musim hujan turun. Waduh. Jadi di depan pacarmu saya coba merayu kamu ya. Boleh. Jadi biar gak kaku. Jadi Esther. Jangan gitu. Ya apa sih? Esther say. Esther say. Kok dipukul? Loh, karena cocok sama kemauanmu aku kan gembira. Tanganku tuh diremes-remes, remes tanganmu, cincinku tugel. Tangan sak gedang-gedang klutuk gini. Esther say. Apa saya? Aku sangat mencintaimu sayang. Betulkah itu mas? Mengapa tidak Esther? Kapan kamu mati Esther? Kok doakan mati? Loh, kamu jawab masih lama mas. Masih tahan lama mas. Karena Esther tahan pukulan mas. Esther? Ya. Baiklah aku merasa gembira sekali bisa menolong kamu. Nah sekarang mari kita berangkat ke rumah rivalmu. Boleh. Aku mau pamerkan. Jangan membuat aku malu. Berbuat rasa akan-akan. Gue tidak bisa terpisah dengan Kamu ada apa sih kok? Ayo siap berangkat sana. Nah, naik mobil aja. Oke, ayo.